Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. La hawla wa la quwata illa billah. Para sahabat BSI ya. BSI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita atau daurah kita, daurah idaman, daurah ilmu-ilmu dasar keimanan yaitu membahas kitab Usulul Iman fi Dawil Kitab Sunnah, pokok-pokok keimanan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau populer di awal majlis ini kita tekankan para-para ikhwan dan akhwat untuk banyak salat kepada Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan, keberkahan Allah Ta'ala untuk menjalankan, mengamalkan sunnah beliau, serta kita diberikan keistiqomahan, juga kesabaran dalam menghadapi rintangan dan tantangan dalam mendakwahkan sunnah beliau. Para sahabat BSI yang dirahmati Allah SWT, pembahasan kita adalah melanjutkan pembahasan dalam pembahasan masalah yang berkenaan dengan beriman kepada Rasul. Ya. Pada akhir pembahasan lalu kita menjelaskan tentang bagaimana beriman kepada Rasul itu ada dua hal. Pertama, beriman secara global, ijmal. Kemudian beriman secara terperinci atau al-mufassal. Apa yang dimaksud beriman secara terperinci dalam keimanan kepada para rasul itu? Inilah yang akan kita jelaskan pada kesempatan ini. Beriman kepada para rasul dalam bentuk yang terinci, yang harus kita yakini dan kita imani. Pertama, mengimani ya, semua nama nabi atau rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Kim atau disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Ya. Yaitu beriman secara tafsili. Sebagaimana yang disebutkan dalam dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah yang menyebutkan nama-nama mereka ataupun nama mereka akhbaruhum, kisah-kisah tentang mereka, baik kisah mereka karena dalam dakwah maupun kisah-kisah lainnya yang berkenaan dalam kenabian dan kerasulan mereka. Kemudian juga mengenai keutamaan dan kemuliaan mereka. Jadi Al-Quran, Allah SWT merinci keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan yang diberikan kepada para rasul. Kemudian juga kekhususan-kekhususan, keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada setiap rasul. Tentu dalam maksud, dalam rinci beriman secara ini, kalau yang sebelumnya kita kan mengglobalkan. Ijmal, bahasa Arabnya ijmal, secara global itu beriman kemarin kita sebutkan. Mempercayai wasiat-wasiat mereka adalah berisi Allah SWT, mengimani nama-nama mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mempercayai kisah-kisah mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Kemudian apalagi mengamalkan syariat siapa yang diutus kepada kita. Kemudian yang kelima adalah meyakini bahwa mereka telah menyampaikan seluruh wahyu kepada mereka. Yang keenam adalah mereka adalah manusia biasa yang tidak memiliki berbagai sifat-sifat ketuhanan, tapi mereka adalah manusia yang dimuliakan Allah, dianggap menjadi rasul. Tapi mereka adalah manusia yang tidak boleh dikultuskan. Yang ketujuh adalah, telah kita keyakinan adalah meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah penutup segala Nabi dan Rasul. Nah itu secara mujmal setelah kita bahas. Secara perinci adalah mengimani lebih rinci lagi, maksudnya apa? Mengimani secara ini mengetahui nama mereka tersebut, mempelajari yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian juga mengimani tentang kisah-kisah mereka, tentang mukjizat-mukjizat mereka, tentang cerita-cerita mereka bersama kaum mereka, dan keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka. Nah ini kan lebih rinci. Lebih rinci lagi mengetahui tentang kisah Nabi Musa, bagaimana dia awal dia sebelum datang, bagaimana cerita Nabi Yusuf, ya, pindah ke Mesir, kemudian bagaimana cerita-ceritanya dengan godaan wanita selama macamnya. Ini namanya beriman secara terperinci, mengimani kisah-kisah mereka itu dengan lebih detail, ya, beriman secara detail kisah-kisahnya, lebih detail. Nah, jadi memang detail mengetahui nama-nama mereka itu, ya, siapa saja nabi-nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam Sunnah, bagaimana cerita-cerita mereka dalam berdakwah sama kaum mereka, apa pokok-pokok ajaran mereka sampai kepada kaum mereka, kemudian keutamaan-keutamaan mereka, dan juga kekhususan yang mereka miliki. Ya. Seperti Nabi Musa adalah kalimullah yang Allah bicara kepadanya. Kemudian juga mengimani mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada mereka. Ya, kalau ada orang mengingkari, umpamanya, saya tidak percaya kalau mukjizat Nabi Musa itu, di antaranya adalah dia mampu membelah laut menjadi dua jalur untuk dilewati oleh 12 jalur untuk dilewati oleh kaum Bani Israel ketika dikejar oleh Nabi Fir'aun. Ini bisa kufur dia, karena kabar dan kisah mereka itu disebutkan dalam Al-Quran. Mendutakan Al-Quran adalah membawa pada kekufuran. Nah, ini yang dimaksud lebih rinci, ya, lebih rinci, terperinci. Mereka-mereka yang disebut Al-Quran, di antara Rasul itu ada 25. Tetapi sebetulnya, kalau kita dalami, ada 27 sebetulnya, bukan 25. Karena Uzair itu termasuk di antara nabi yang disebutkan oleh para ulama. Uzair yang dipertuhankan oleh orang Yahudi, pokoknya. Qalatil Yahudu Uzair ibn Allah. Ya, orang Yahudi mengatakan Uzair itu ada anak Allah. Kemudian ada Nabi Yusha bin Nun. Nah, ini juga tersebut dalam Sunnah Rasulullah SAW, yaitu yang berjuang bersama Nabi Musa setelah Nabi Musa wafat dalam ketika Bani Israel tersesat dalam 40 tahun di Sahara Tih namanya, di Sahara Sinai, di gurun pasir Sinai. Kemudian Nabi Musa meninggal dan yang melanjutkan membawa Bani Israel masuk ke Bait Maqdis adalah Yusha bin Nun. Nah, ini akan disebutkan nama-nama secara rinci sekarang. Kita mengetahui dalil-dalilnya dan berapa orang nama nabi yang disebutkan Al-Qur'an. Ini kita akan lain. Pertama adalah firman Allah sementara dalam surat Al-An'am ayat 83 sampai 86. Di situ terdapat 18 orang nabi. Ya. Afwan, mungkin dalam majlis yang lalu ada penyebutan jumlah kalau salah, yaitu diperkirakan 13, yang benar adalah 18. Yang 13 kalau enggak salah di surah An-Nisa, ya. Dalam surah Al-An'am ini, yaitu dan berapa ayat? Ayat 83 sampai 86, surah Al-An'am itu menyebutkan 18 orang nabi. 18 orang nabi. Baik. Kita mulai. Allah sebutkan di sini, jadi kita mengimani secara rinci ini. 18 orang nabi yang disebutkan di sini nanti akan ditambahkan dengan ayat. Yang kesemuanya sekitar 25 orang, itu yang disebutkan oleh ulama, tapi tadi kita tambahkan, sebetulnya tambahan lain adalah Yusha bin Nun dan juga Uzair. Baik. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima, Ibrahim. Itulah hujjah-hujjah kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim. Ala qaumihi, ya, untuk berdakwah dengan kaumnya. Yaitu, demikianlah hujjah-hujjah kami yang berikan kepada Nabi Ibrahim atas kaumnya. Demikian, itulah hujjah-hujjah kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim atas kaumnya. Baik. Narfa'u darajatin man nasya', ini menunjukkan bahwa anak para nabi itu diberi hujjah, diberi kekuatan, dibantu oleh Allah SWT. Ya, tilka hujjatuna atainah Ibrahima ala qaumihi, dalam mendakwahi kaumnya, dalam bagaimana Nabi Ibrahim diberi hujjah, mukjizat, ya, yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau dibakar, Nabi Ibrahim tidak bisa dibakar. Ya, kemudian banyak kisah lagi dengan Nabi Raja Namrud, dan kisah beliau dengan anak beliau Ismail, dan kisah beliau membangun Ka'bah. Ya, ini diiman secara perinci ini. Ya, diketahui secara terperinci. Maka keimanan orang yang tahu secara terperinci, keyakinannya, kecintanya akan lebih tinggi dari orang hanya berkahwin secara global saja. Nabi Ibrahim, narfa'u darajati man syaa, kami tinggikan derajat siapa yang Allah kehendaki. Jadi para nabi pun kemuliaan mereka bertingkat. Inna rabbaka hakimun alim, sungguhnya Rabbmu maha punya hikmah, maha hakim dan maha mengetahui. Ya, maha memiliki hikmah. Jadi perbedaan-perbedaan kemuliaan para nabi, diutusnya para nabi, ada hikmah di balik itu. Dan Allah maha tahu dengan segala apa Allah wahyukan, dengan apa yang terbaik bagi manusia, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahimnya, dan juga bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim. Allah maha tahu. Dengan ilmu yang sempurna dan hikmah yang sempurna, Allah mensyariatkan syariatnya ini. Wahabna lahu ishaqa. Wahabna lahu ishaqa. Itu yang kedua, Ishaq. Wa Ya'qub. Yang ketiga, Ya'qub. wa kullan hadaina, masing-masing telah kami beri petunjuk, kata Allah SWT, Ishaq Ya'qub. Wa Nuhan hadainahu min qablu, dan Nuh yang telah kami beri petunjuk sebelumnya. Jadi ini sudah berapa? 4. Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, Nuh, 4. Wa min zuriyatihi, di antara keturunannya, anak cucunya adalah Daud, 5. Sulaiman, 6. Wa Ayyub, 7. Wa Yusuf, 8. Wa Musa, 9. Wa Harun, 10. Nah, ini nama Nabi. Wa kadzalika najzi muhsinin, demikian kami balas orang-orang yang berbuat baik. Jadi, keuntungan di antara Allah, ini sudah 10 ya, kita terangkan dulu sedikit ayat ini. Di antara kebaikan, balasan Allah, terantara kebaikan yang Allah berikan sebagai balasan pada orang-orang soleh adalah Allah akan melanggengkan orang-orang yang mengikuti dalam kebaikan dalam imannya sampai hari kiamat. Seperti Nabi Ibrahim, keutamaan disebutkan para ulama adalah Nabi Ibrahim dengan perikat perjuangannya dalam membela tauhid, ya, Allah memberikan keutamaan, kemuliaan kepada dia. Semua Nabi setelah Nabi Ibrahim adalah dikutu Nabi Ibrahim AS. Ya. Itu sudah 10 ya. Wa Zakaria 11, wa Yahya 12, wa Isa 13, Ilyasa 14, kullu minas salihin. Jadi semuanya adalah orang-orang saleh. Ya. Jadi taib, Nabi adalah hamba Allah yang paling saleh, tobaan. Ya, termasuk dalam golongan orang muslim. Jadi Nabi secara umum masuk ke dalam golongan mukmin, orang salihin. Tapi mereka lebih dari orang salihin-salihin, mukminin itu sebagai rasul Nabi. Sudah 14. Ya. Kemudian setelah itu wa Ismailah 15, wal Yasa'ah 16, wa Yunus berapa? 17, wa Lutah 18. Ya, lengkap ya, 18. Ya. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin, masing-masing kami beri keutamaannya di atas alam sekalian alam. Nah, ini 18 nabi. Maka ada satu hal metode dalam menyimpul atau dalam menghafal ilmu ini bagi para penuntut ilmu ini, ya, faedah samping yang selalu saya sebutkan biasanya, jika menghafal dalil di Al-Qur'an dan Sunnah, pilihlah dalil-dalil yang lebih kompleks menjelaskan sebuah permasalahan. Jadi kalau kita ingin hafal nama-nama nabi yang lebih banyak ayat menjelaskan, hafal surat Al-An'am ayat 83 sampai 86 ini. Di sana sudah hafal, insyaAllah kalau hafal ayat itu tersebut 18 orang nabi. Baik, 18 ya. Baik. Wadzkurul baqina fi mawadi ukhra minal Qur'an. Adapun nama-nama lainnya terdapat di ayat yang lain dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala wa ila 'adin akhahum huda. Kepada kaum 'Ad diutuslah saudara mereka Hud. Sudah berapa? 19. Surah Al-A'raf ayat 65. Yang ke-19. Wa qala dan firman Allah SWT wa ila Thamud akhahum Shalihah. Kepada kaum Samud diutus saudara mereka namanya Saleh. Itu Nabi Saleh. Sudah berapa? Sudah 20. Baik, Surah Al-A'raf ayat 73. Wa qala wa ila Madyan akhahum Syu'aib. Kepada kaum Madian utus saudara mereka Syu'aib, yaitu Nabi Syu'aib. Ayat Al-A'raf, Surah Al-A'raf ayat 85. Sudah berapa? 21. Wa qala inna Allah astafa Adam wa Nuha. Dan Allah telah memilih Adam dan Nuh. Nuh sudah tersebut sebelumnya? Sudah tersebut. Ya, Adam yang belum. Adam berapa? 22. Kemudian wa Ismail wa Idris wa Dzulkifli. Nah, Ismail sudah tersebut, Idris dan Dzulkifli belum. Berapa? 20. Berapa tuh? Ya. 24. Ya. Kul minas sabirin. Seluruhnya termasuk dari orang-orang sabar. 24. Muhammadur Rasulullah 25. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidina ma asyhadu an la ilaha illallah wa minhum. Ini 25 nabi yang terdapat dalam Al-Qur'an penyebutan mereka. Ya. Wajibul iman bihaulail anbiya mursalin imanan mufassalan. Maka wajiblah beriman dengan nabi-nabi dan rasul yang disebut dalam Al-Qur'an ini yang sudah lengkap 25 orang ini itu secara rinci. Beriman secara rinci, meyakini kisah-kisah mereka, mempercayai berita-berita tentang mereka yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ya, itu 25. Tadi kita sebutkan sebetulnya ada, kalau dalam tambahan dalam hadis itu ada tambahan yang lain seperti siapa? Yaitu Yusha bin Nun juga dianggap sebut nabi. Kemudian juga Uzair. Baik. Jadi totalnya sebetulnya 25 jika dikumpulkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Itulah 25 orang nabi yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, hal-hal seperti ini hendaknya juga diajarkan pada anak kita. Ya, jangan anak-anak kita lebih banyak hafal para pemain bola, para selebriti, tapi ketika-ketikanya sebutkan 10 dari nama Rasul, enggak hafal dia. Ya, siapa Rasul yang pertama? Ya, bagaimana kisah Adam? Dia dapat mengetahui kisah selebriti yang lagi viral umpamanya, tapi dia tidak tahu bagaimana kisah Nabi Adam, bagaimana kisah Nabi Nuh, bagaimana kisah Nabi Ibrahim, bagaimana kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, dan seterusnya para nabi yang lainnya. Ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ya, itu namanya sebut iman terperinci dalam mengimani para rasul tersebut. Nah, jadi maka wajib beriman dengan mereka, para nabi dan rasul tersebut, dengan iman yang tafsili, dengan iman yang terperinci. Waliqra li kulli minhum binubuwwah, dan mengakui masing-masing setiap mereka itu telah diberi kenabian oleh Allah SWT atau kerasulan sebagaimana yang Allah beritakan dalam Al-Quran ataupun Rasulullah SAW tentang mereka dalam sunnahnya. Ya. Wajib kita mana itu. Berita-berita yang benar, yang sahih. Ya. Kemudian, kama yajib i'tiqad sihhati ma ja'at bihi nusus min dzikri fadail, dan kiam pula wajibnya meyakini kebenaran apa yang terdapat dalam nusus dari dalil Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan tentang keutamaan dan kekhususan-kekhususan yang mereka miliki dan juga kisah-kisah mereka. Sebenarnya Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim umpamanya, ya, ka ittikhadhi Ibrahim khalila wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalilan. Ya, khalilaini. Sebab Allah menjadikan Nabi Ibrahim dan Muhammad sebagai dua khalil. Ya, sejoli. Wa takhadha Ibrahim khalila, sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Khalil adalah melebihi dari mahabbah, kecintaan yang spesial dari Allah kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ittakhadhani khalilan kama takhadha Ibrahim khalila. Sungguh Allah telah menjadikan aku hamba kekasihnya yang spesial, sebenarnya Allah telah menjadikan Ibrahim sebelumnya sebagai kasih yang spesial. Ya. Nah, ini wajib diimani. Ini iman tafsiri. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Demikian pula umpamanya Allah memberi utama kepada Nabi Musa, yaitu Allah bicara kepada Nabi Musa. Disebutlah Nabi Musa taklimullah, kalimullah. Disebut dengan kalimullah yang mana Allah bicara kepada Nabi Musa. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Semua Allah telah bicara, ya, Allah telah bicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya. Taklima, ditakkid dalam bahasa Arab itu hanya masdar yang mentakkid fi'il sebelumnya. Ini lebih tegas bahwa benar-benar Allah bicara kepada Musa. Tidak seperti yang ditakwil-takwil oleh ahlul kalam. Ya, mereka mengingkari berbagai umpamanya Allah bicara tanpa huruf, tanpa kalimat, ya, dan seterusnya. Lalu apa yang didengar oleh Nabi Musa kalau bukan ada kalimat, ada hurufnya? Ya. Kallamal Musa taklima. Nah, ini harus diyakini bahwa di antara kisahnya Nabi Musa adalah Allah bicara kepadanya. Baik. Demikian pula umpamanya kemujizat dan utama-utama yang lain. Wa kadzalika taskhirul jibal wat tayr li Daud yusahbihuna bi tabi'i. Demikian pula Nabi Daud diberi kekuatan oleh Allah bagaimana menguasai gunung dan burung-burung. Kan Nabi Daud, ya. Di mana gunung dan apa namanya? Burung-burung itu bersembih, ya, dengan tasbihnya Nabi Daud, ya. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Sakharna ma Daud al-jibala yusabbihna tayra." Kami telah tundukkan bersama Daud itu gunung yang bertasbih dan juga burung. Wa kunna fa'ilin, sungguh kami melakukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilatul hadid li Daud. Demikian pula Allah telah melunakkan besi bagi Nabi Daud. Lunakkan besi bagi Nabi Daud. Ini mujizat-mujizat, cerita-cerita yang harus kita imani. Walaqad ataina Dauda minna fadla, kata Allah, semua kami telah berikan kepada Daud itu dari kami keutamaan, karunia. Ya jibalu awibi ma'ahu, wahai gunung, ya, tunduklah bersamanya. Wa tayra, dengan pula burung-burung. Wa alanna laul hadid, dan kami telah melunakkan baginya besi. Ini di antara keutamaan Nabi Daud, mujizat Nabi Daud. Maka tadi kita katakan hendaknya jika ada pembahasan-pembahasan dengan kisah para nabi, mujizat dan keutamaan mereka, kita harus ikuti dan juga disampaikan kepada anak kita. Jangan sampai tadi kita jelaskan banyak di anak kita yang hafal ya, kisah-kisah orang berhasil dunia, umpamanya itu kisah-kisah selebriti, para pemain bola dan seterusnya, tapi mereka tidak kenal dengan mukjizat para nabi, keutamaan kemuliaan para nabi. Ini sangat ironis sekali kehidupan kita. Baik. Ini di antara keutamaan utamanya Allah ceritakan. Tashkhirur riyahi li Sulaiman tasiru bi amri. Demikian pula Allah telah menundukkan kepada Nabi Sulaiman itu angin sebagai kendaraannya. Karena dalam ceritanya Nabi Sulaiman berkendara angin, patuh kepada perintahnya. Demikian pula jin tunduk kepada Nabi Sulaiman yang mereka sebagai karyawan, sebagai buruhnya Nabi Sulaiman adalah jin. Ya, menjadi buruh Nabi Sulaiman adalah jin. Ya, disuruh membangun istananya oleh Nabi Sulaiman. Ya, berbagai pekerjaan-pekerjaan harian dibebankan kepada jin. Ya. Tetapi ada orang-orang ahli sihir membalik malah bahwa Nabi Sulaiman mampu demikian adalah karena dia memiliki ilmu sihir. Tidak. Itu adalah Allah yang membuatkan jin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman menugaskan mereka untuk berbagai tugas-tugas harian dalam kerajaan Nabi Sulaiman. Ya. Maka enggak ada yang melebihi kehebatan Raja Sulaiman dalam si ini. Ya, dia kalau sekarang ya orang berangkat dengan pesawat untuk pergi tempat yang jauh, Nabi Sulaiman dulu adalah disebutkan beliau adalah menaiki kendaraan angin. Ya. Tunduk kepada beliau. Nah, ini kisah-kisah terperinci, keimanan yang terperinci yang kita katakan tadi. Ini bentuk-bentuk bagaimana maksud dari beriman secara terperinci kepada para rasul dan para nabi, mengetahui keutamaan, mukjizat-mukjizat mereka, ya, kisah-kisah mereka. Nah. Sulaiman fa Allah Subhanahu wa ta'ala Sulaiman riyaha huduwa wa syahru wa rawahu wa syahru. Dan bagi Sulaiman itu ada angin yang mana berjalan di pagi harinya, perjalanan pagi harinya sebulan dan kembalinya sebulan. Warsalna lahu ainal qitr. Ya. Kemudian Allah turunkan baginya, kami kirim untuknya adalah yaitu mata air. Ya. Wa minal jinni ma ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih. Ya. Dan di antara sebagian jin yang bekerja di hadapan dengan izin Rabb-nya. Bi idzni rabbih, itu izin Allah. Karena Nabi Sulaiman pernah meminta bahwa kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau mencekik setan di Masjid Nabawi, teringat oleh beliau di mana Sulaiman meminta kepada Allah, ya Allah berilah aku kerajaan yang tidak engkau berikan kepada seorang pun dari hamba-Mu. Maka Nabi Sulaiman dapat kerajaan yang begitu luas, bahkan perantaranya adalah pekerja-pekerjanya, hariannya adalah tukang taman segala macamnya, itu adalah dari golongan jin, ya, dari orang jin yang beliau. Ini menunjukkan bahwa jin itu lemah. Ya, tidak seperti persangkaan di para orang tukang sihir, mereka menjadikan sebagai pembantu dan itu menyerahkan ibadah mereka. Jin itu baru patuh kepada mereka setelah mereka patuh terlebih dahulu kepada jin. Dia melakukan ritual-ritual kesyirikan. Nah, tapi Sulaiman tidak. Terus jin itu adalah tunduk atas izin Allah kepada Nabi Sulaiman dan diperintah oleh sama bagai untuk pekerjaan. Warisah Sulaiman Dauda. Ya, Sulaiman mewariski ketahta Daud, kekuasaan Daud, Raja Daud. Daud dan Sulaiman ini beranak, anaknya adalah Sulaiman, Daudnya adalah orang tuanya. Di mana orang Yahudi hari ini menganggap bahwa kerajaan Daud itu adalah tersimpan di Baitul Maqdis. Sehingga mereka melakukan pemboran galian di bawah Baitul Maqdis itu sekarang. Dan dengan keyakinan mereka, disitulah dulu pusat kerajaan Nabi Daud. Dan mereka bercita-cita untuk memiliki kekuasaan Daud itu. Kemudian, ya. Nah. Dan kami dan Sulaiman mewarisi Daud wa qala ay ya ayyuhan nas ulimna mantiqtir. Nah, Sulaiman berkata, wahai manusia, kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bagaimana bicara kepada burung. Bagaimana bicara kepada burung? Maka ketika Hud-Hud terlambat pulang, Nabi Sulaiman bicara kepada burung. Jadi Nabi Sulaiman tahu bahasa burung, berbicara bahasa burung. Nah, Wa utina min kulli syai'in, kata Nabi Sulaiman, kita telah diberi dengan berbagai hal nikmat. Nah, ini bentuk rincian beriman. Nah, kisahnya Nabi Ibrahim dengan Namrud, ya, berbagai sebagaimana juga kisah Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar diperlihatkan bagaimana menghidupkan makhluk sudah mati. Nabi Sulaiman juga Nabi Ibrahim juga diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini banyak sekali itu riman secara rinci, yaitu kisah. Setiap kisah, rincian kisah-kisah mereka, keutamaan dan mukjizat mereka yang disebutkan dalam Al-Quran. Itu wajib kita imani dengan iman yang rinci, bukan secara global. Nah, jika persoalan-persoalan yang telah disebut Al-Quran itu yang tidak kita yakini, bisa dapat mengeluarkan kita dari Islam. Kama yajibul iman ala wajhi tafsir bima qasallahu azza wa jalla fi kitabi min akhbar rusul wa ma aqwamim. Demikian pula, sebenarnya wajibnya beriman dalam bentuk terperinci dengan apa yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, dalam kitabnya yang mulia, tentang kisah para rasul, kabar para rasul bersama kaum mereka. Wajar bainahum min al-khusuma, dan juga berbagai peristiwa perselisihan yang antara rasul dan umatnya. Wa nasrullahi rusuhi wa atba'ihim, dan juga bagaimana Allah menolong para rasul dan para pengikut rasul tersebut. Sebenarnya kisah Nabi Musa bersama Fir'aun. Nah, ini yang arti dengan bagaimana secara sebenarnya kisah Nabi Musa bersama Fir'aun itu cukup panjang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Yang di dalamnya terdapat pelajaran bagi orang penguasa-penguasa yang congkak. Di dalam juga terdapat pelajaran bagi para da'i bagaimana menghadapi penguasa-penguasa yang zalim. Di dalam terdapat bagaimana keutamaan Nabi Musa yang Allah beri dengan berbagai mukjizat. Di dalam juga terdapat pelajaran bagaimana kaum Nabi Musa menang orang-orang yang sangat melampaui batas dalam kekufuran. Sehingga ketika mereka telah diselamatkan dari kerajaan Fir'aun, terbelahnya laut 12 jalur, kemudian mereka nyeberang. Lalu mereka melewati kampung orang musyrikin. Lalu mereka berkata kepada Musa, ija'alana ilahan kamalahum aliha. Mereka juga minta Tuhan-Tuhan seperti tuannya orang-orang kampung yang mereka lewati itu. Dan itu berbuat syirik kepada Allah SWT. Nah, kisah-kisah ini kita harus berimani dengan iman secara terperinci. Ya, seperti kisah Nabi Musa bersama Fir'aun. Wa Ibrahim ma'akawmi. Dan juga kisah Nabi Ibrahim bersama kaumnya. Bagaimana tantangan yang sulit dihadapi oleh Nabi Ibrahim kaumnya sampai Nabi Ibrahim dibakar oleh mereka. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim berdebat dengan kaumnya dalam mengatakan patung-patung itu tidak memberi manfaat. Ketika kaumnya pergi melaksanakan kegiatan ibadah mereka, lalu Nabi Sulaiman menghancurkan patung-patung tersebut kecuali yang paling besar, lalu Nabi Sulaiman menggantungkan kampaknya di leher yang paling besar itu. Ketika mereka pulang, mereka kaget, berhala mereka sudah pada hancur. Lalu mereka bertanya, siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kita? Ya, lalu mereka katakan, tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Tuhan tolong dalam bentuk begini, ya, tolonglah Tuhan-Tuhan kalian jika kalian mau melakukannya. Ya, lalu mereka mengatakan, wah yang kami dengan ini melakukan ini yang biasa-biasa menyebut Tuhan kita dengan hal-hal yang tidak benar dari Ibrahim. Lalu mereka berkongkol untuk mengumpulkan bahan itu kayu bakar dengan jumlah yang sangat banyak. Kemudian Nabi Ibrahim dilemparkan ketika telah mereka menyalahkan bahan apa kayu bakar tersebut. Nah, ini kisah-kisah yang ada. Dia mengimani secara terperinci. Ya. Nah, kemudian ya, kisah Nabi Ibrahim bersama kaumnya. Kemudian kisah Nabi Ibrahim juga setelah hijrah dari Baghdad, lewati Mesir, dilawan melewati Mesir, ketika itu ada Raja Fir'aun, tidak seorang wanita yang cantik lewat di wilayah kecuali harus menjadi istrinya. Nabi Ibrahim punya istri yang sangat cantik sekali, Isara. Maka Nabi Ibrahim dipanggil oleh Fir'aun, ya, menanyakan siapa yang bersamamu. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan itu dialah saudara perempuanku. Jadi kalau saudara katakan saudara perempuan, Raja ini tidak terlalu cemburu, ya, karena dia tidak pengen ada orang punya istri cantik melebihi istrinya dia. Ketika itu dia panggillah oleh Sarah, tapi ketika Sarah mau dijamah, mau diganggu oleh Fir'aun tidak berhasil, ya, membuat tangannya jadi kaku, ya. Akhirnya ketika itu Fir'aun memberikan hadiah Sarah itu Hajar. Nah, ini kisahnya harus kita ketahui, ini iman cepat pinci. Dan kemudian kisah Nabi Ibrahim ketika tinggal di Palestina, kisahnya Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dan meninggalkan Nabi Hajar di Mekah, kemudian melanjut dengan membangun Ka'bah, kemudian berlanjut dengan penyembelihan Nabi Ismail, lanjut dengan pemparan setan ketika Allah menggoda, ketika setan menggoda Ibrahim melaksanakan perintah Allah saat mau menyembelih anaknya dan seterusnya. Ini namanya kisah terperinci yang harus kita ketahui, yang kita yakini. Ya, itu yang maksud iman terperinci. Kemudian juga kisah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syu'aib, Lut. Bagaimana pula kisah mereka bersama kaum mereka. Ini iman sifat terperinci. Ya. Kemudian juga, wa ma qasallaina fi sya'ni Yusuf. Demikian pula bagaimana Allah mengisahkan kepada kita tentang kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf yang begitu panjang ceritanya. Ya, mulai dari saat beliau masih anak-anak, para saudaranya punya kecemburuan. Ya, karena Nabi Yusuf adalah anak yang sangat ganteng sehingga Nabi Yakub ya, Nabi apa? Ishak, Yakub ya, Nabi Yakub Israel ini Nabi Yakub lebih cinta kepada anaknya Nabi Yusuf ini. Akhirnya saudara-saudaranya merasa cemburu dengan hal itu, mereka buatlah skenario untuk mencelakakan Nabi Yusuf. Mereka minta izin kepada orang tuanya untuk dibawa ikut menggembala kambing bersama mereka. Tapi orang tuanya sudah cemas, saya takut nanti kalian akan terjadi, ya, kalian sibuk dengan bermain sama kalian, lalu si Yusuf dimakan oleh serigala gitu. Akhirnya benar-benar mereka melakukan sebuah perbuatan yang sangat keji. Mereka lemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, lalu mereka pulang ke rumah pura-pura mereka mengatakan Nabi Yusuf telah dimakan serigala, lalu mereka bawalah baju yang telah dilumuri dengan darah yang palsu. Ya, mereka buat hoax kepada orang tua mereka sendiri. Akhirnya Nabi Yusuf ditemukan oleh para pedagang yang melewati sumur itu, diangkat Nabi Yusuf oleh mereka dengan ketika mereka mengambil air, rupanya yang naik adalah seorang bayi, lalu Nabi Yusuf dijual dan dibeli oleh siapa? Raja, Perdana Menteri atau Perdana Menteri yang ada di Mesir. Berakhir dan kisahnya dengan istri para menteri itu, terjadi sebuah peristiwa yang menunjukkan bagaimana kekuatan Nabi Iman Yusuf digoda oleh seorang wanita yang cantik, lagi pula punya bangsawan. Ya, Nabi Yusuf kemudian terjadilah peristiwa-peristiwa cukup panjang. Akhirnya Nabi Yusuf ditangkap, tahan dalam tahanan, kemudian beliau dikeluarkan setelah ya masa tahanannya habis. Dalam tahanan beliau berdakwah pula kepada para orang-orang yang ada dalam tahanan. Kemudian dalam tahanan juga dua orang yang meminta pemimpinnya, satu akan dibunuh, satu lagi akan diberi kesempatan untuk bekerja oleh majikannya. Ya. Nah, lalu diminta kepada orang yang diberi kesempatan bekerja ini untuk menyampaikan kenapa alasan aku ini ditangkap. Akhirnya sampai mimpi raja tentang 7 sapi gemuk di kurus memakan sapi yang gemuk. Meminta bagaimana takwil mimpi ini, akhirnya sampai kepada Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf menjelaskan maksud dari itu. Terus berlanjut kisahnya, Nabi Yusuf diangkat menjadi Menteri Pertanian, kemudian berkuasa di Mesir. Dan sebelum itu juga orang tua beliau telah pindah ke Mesir. Seketika pindah ke Mesir, beliau memiliki sebuah wilayah khusus orang Bani Israel, dan ala berkembang biak orang Bani Israel di Mesir. Berlanjut setelah Nabi Yusuf meninggal, ya, waktu demi waktu berkuasalah Fir'aun. Setelah itu, dalam masa-masa kelam bagi Bani Israel, mereka dijajah, mereka ditindas oleh bangsa Kipti saat itu. Dan akhirnya Allah mengutus Nabi Musa, dan cerita yang cukup panjang. Nah, ini harus kita imaji secara terperinci. Baik. Kemudian juga kisah Nabi Yusuf, ya, bersama saudara-saudaranya dan penduduk Mesir. Kisah Nabi Yunus bersama kaumnya dan lain demikian yang Allah sebutkan dari cerita para nabi dan rasul dalam Al-Qur'an Karim. Ya, demikian pula yang terdapat dalam sunnah Rasulullah SAW, maka wajib iman dengan perkara waktu dan iman yang terperinci sesuai dengan terdapat dalam dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah atau nusus. Dalil-dalil maksudnya nusus itu adalah dalil-dalil. Nah, ini maksud dari penjelasan bagaimana mengimani dengan rinci keimanan kepada para rasul. Ya, keimanan dengan rinci mengimani kepada para rasul. Ini yang kita jelaskan maksud beriman pada rinci. Mengimani secara rinci kisah-kisah mereka, keutamaan mereka, yang berbagai peristiwa yang mereka lalui dalam dakwahnya, peristiwa yang mereka hadapi dalam perjalanan dakwahnya. Baik. Itu tentang apa? Maksud dari beriman dengan bentuk terperinci kepada para nabi dan rasul. Ya, baik. Cukup pembahasan ini, kita akan pindah ke topik yang baru, yaitu majib alaina nahwa rusul. Perkara yang wajib untuk kita lakukan, kita imani dalam terhadap para rasul, ya. Perkara-perkara yang wajib kita lakukan terhadap para rasul ini apa saja atau yang harus kita yakini. Nah, ada beberapa para rasul, hak-hak para rasul yang harus kita tunaikan dalam diri kita. Yajibu 'alal ummati tijah rasul, wajiblah kepada setiap umat ini dalam memandang para rasul, mengenai para rasul itu ada hukuk 'azimah. Yajibu 'alal ummah tijah rasul hukukun 'azimatun bihasma anzalallahumullah bima anzalahumullah minal manazir rafi'ah fid din, yaitu hak-hak yang Allah berikan kepada mereka, ya, kedudukan yang mulia dalam agama ini. Nah, karena mereka telah punya kedudukan yang mulia dalam agama ini, apa kewajiban yang harus ditunaikan umat terhadap mereka atau hak-hak mereka yang harus ditunaikan oleh umat. Allah telah mengangkat derajat mereka pada derajat yang sangat tinggi yang mulia di sisi Allah SWT. Ya. Demikian pula Allah telah muliakan mereka dari tugas-tugas yang sangat mulia Dan Allah memilih mereka dalam menyampaikan wahyunya ya, untuk para umat secara keseluruhan. Nah, di antara hak-hak yang harus ditunaikan oleh seseorang, harus dilakukan oleh seseorang terhadap para nabi dan rasul itu dalam mengimani para rasul ini adalah, pertama adalah tasdiquhum jami'an fi ma ja'u bihi, mempercayai secara keseluruhan apa yang para rasul itu mengisahkan tentang para nabi, bagaimana berdakwah kepada kaumnya, ya, materi dakwah yang mereka lakukan, ya, mempercayai secara keseluruhan apa yang mereka bawa dan meyakini bahwa mereka benar-benar diutus dari Allah Subhanahu wa taala, wa annahum mursaluna min rabbihim, bahwa mereka adalah benar utusan Allah Subhanahu wa taala, muballighuna anillahi ma amarahum bitablighihi, dan mereka adalah menyampaikan apa yang Allah perintah kepada mereka untuk disampaikan kepada umat manusia. Ya, iman ursilu ilaihim, kepada orang yang mereka diutus kepada mereka. Tanpa membedakan antara mereka dalam perkara tersebut. Nah, ini hal yang pertama yang wajib mempercayai, meyakini segala apa yang mereka bawa, bahwa mereka adalah utusan Allah, menyampaikan tugas yang Allah berikan kepada mereka, dan menyampaikan wahyu yang telah diamanahkan kepada mereka. Dan tidak membeda-bedakan ya antara mereka dalam perkara tersebut. Baik. Dalilnya mana? Yaitu firman Allah SWT, "Wa ma arsalna min rasulin illa yuta'abnillah." Tidaklah kami mengutus rasul kecuali untuk dia taati dengan izin Allah. Jadi taat kepada rasul itu ada atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Tidak ada ya, tidaklah kami mengutus para rasul seorang pun kecuali supaya ditaati." Nah, ini dalil tentang wajib mempercayai hal berita dan mentaati para rasul yang diutus kepada kita atau kepada setiap umat. Baik. Kemudian firman Allah yang lain menunjukkan perkara ini adalah wa atiu Allah wa atiu Rasul wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu anna 'ala rasulina balaghul mubin. Taatilah Allah dan taat rasul. Jadi itu hak yang pertama ya. Hak rasul yang kita mentaati mereka. Ya, yang wajib kita lakukan terhadap para rasul itu mentaati mereka. Karena taat Allah dan taat Rasul, wahdaru, dan perhatikanlah dan hati-hatilah. Ya. Maksudnya ini ancam orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah dan tidak mau taat kepada para rasul. Fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Jika kalian enggan berpaling, maka ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tugas rasul kami itu hanya sekadar menyampaikan. Tugas pada lamanya menyampaikan. Maka kita wajib meyakini mereka utusan Allah SWT, mereka telah diberi amanah oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya, dan mereka adalah orang-orang yang wajib kita taati dan perintah dan segala urusan yang mereka wajibkan atau mereka perintah kepada kita. Nah, ini diantara apa? Bentuk kewajiban yang harus kita lakukan terhadap para rasul, mengimani mereka. Ya. Mentaati mereka. Dan juga firman Allah yang lain, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusuli wa yuriduna ifariqu bainallahi wa rusulihi wa yaqulu nu'minu bi'ba'di wa nakfuru bi'ba'di wa yuriduna yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafirun haqqan. Sungguhnya orang-orang yang kufur dengan Allah dan rasulnya, kalau tidak taat, tidak patuh, kufur dengan Allah dan rasulnya, dan mereka menginginkan untuk membeda-bedakan antara Allah dan rasulnya. Karena taat kepada Allah melazimkan kita taat kepada rasul, karena perintah Allah agar kita taat kepada rasul itu. Rasul itu. Maka oleh sebab itu, ya, tidak boleh membeda-bedakan. Mereka ingin mengambil perbedaan dan ya di sini wa yaquluna, dan mereka mengatakan kami beriman yang sebagian dan kufur yang sebagian yang lain. Dan mereka ingin mengambil jalan tengah di antara itu. Ulaika humul kafirun haqqan, itu mereka orang yang benar-benar kafir kata Allah Subhanahu wa taala. Membeda-bedakan dalam beriman kepada Allah dan beriman kepada rasul, atau membeda-bedakan dari beriman seorang rasul dengan rasul yang lainnya. Baik. Di perkara yang wajib untuk diketahui lagi adalah tidak boleh seorang pun dari umat manusia ini, jin juga sekalipun, mengikuti seorang pun selain rasul. Ya. Itu la yujuzu li ahadin min asqalain mutaba'ata ahadin min ar-rusul sabiqin. Ini maksud di sini setelah diutusnya Rasulullah SAW tidak lagi artinya boleh mengikuti ajaran-ajaran rasul yang sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya. Lalu diketahui ya Sesungguhnya tidak boleh, la yajuzu, tidak boleh bagi seorang pun dari jin dan manusia mengikuti seorang pun dari rasul-rasul yang lalu setelah diutusnya Muhammad SAW, yang diutus kepada manusia secara keseluruhan. Kenapa kewajiban? Kalau tadi kita mengimani tentang rasul-rasul tersebut, tapi ada pun mengamalkan, mengikuti ajaran, pola ibadah, dakwah, muamalah dan akidah, ya, itu hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW, bukan mengikuti ajaran Nabi-Nabi yang sebelumnya, karena ajaran Nabi yang sebelumnya telah di mansukh oleh risalah atau wahyu dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Inna syari'atahu ja'at nasikhatan li syari'il anbiya qablahu fala dina illa ma ba'atha Allah bihi wala mutaba'ata illa li hadzal nabil karim. Ya. Karena syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghapus seluruh syariat-syariat nabi yang sebelumnya. Maka tidak ada agama kecuali apa yang Allah utus dengannya Muhammad SAW, dan tidak boleh mengikuti kecuali hanya Nabi yang mulia ini saja. Nah, tidak boleh, karena ada pula sekarang muncul namanya agama Ibrahimi, kata mereka. Jadi mereka ingin mencampurkan antara ajaran, ya, memitslah, ya, antara ajaran Yahudi, Nasrani dan Islam. Ada kelompok-kelompok sekarang menamakan diri mereka adalah agama Ibrahimi. Dan Allah telah tegaskan bahwa tidak, Allah tidak akan menerima agama selain Islam. Wa may yughayyir islami dinan fala yuqbal minhu wa fil akhirati hum khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, maka sama sekali tidak akan pernah terima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Ini yang pertama tadi, mengakui keisalah mereka. Kemudian kedua, jangan mengikuti ajaran syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW setelah diutusnya Rasulullah SAW, dan tidak boleh, ya, seorang pun baik jin dan manusia mengikuti seseorang selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Boleh seorang pun dari manusia mengikuti seorang dari rasul sebelumnya setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafaran linnas. Karena Allah tegaskan, kami tidak mengutus engkau kecuali untuk semua umat manusia. Basyira wa nadhira, yang beri kabar gembira dan petakut. Walakin aktsara an-nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak memahami, tidak mengetahuinya. Demikian pula firman Allah SWT, qul ya ayyuhan nas inna rasulukum jami'a. Ini dalil menunjukkan tentang umum keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwa risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghapus semua risalah para nabi yang sebelumnya. Nah, ini perlu kewajiban para nabi dan rasul itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah kepada semua manusia. Ya. Yaitu wa marsalnaka illa kafatan linnas, tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk semua umat manusia. Dalam ayat lain surat Al-A'raf ayat 158, qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai manusia, inni rasulullah ilaikum, ya, kepada Rasulullah SAW, saya ini adalah utusan Allah kepada kalian jami'an, ya, keseluruhannya. Jadi semua manusia wajib beriman dengan risalah Nabi Muhammad SAW. Wahai manusia, qul ya ayyuhan nas, wahai para manusia, semua saya ini adalah utusan Allah kepada kalian keseluruhannya jami'an. Yang kedua atau yang ketiga, yang pertama tadi mencintai, memuliakan, membenarkan risalah mereka Allah, kemudian wajib, ya, hal yang perkara yang lain adalah tidak boleh mengamalkan ajaran-ajaran syariat Nabi sebelumnya. Yang ketiga adalah mualatum jami'an wa mahabbatum wal hadar min bughdihim wa adawatihim. Mencintai mereka keseluruhan tanpa kecuali. Semua nabi wajib kita cintai, semua rasul wajib kita cintai. Ya. Mualatuhum, berloyalitas pada mereka dan mencintai mereka. Dan hati-hati, ya, jangan sampai, ya, menimbulkan kemarahan mereka atau memusuhi mereka. Semuanya Allah tegaskan dalam firman-Nya, "Wa may yatawallallahu wa rasulahu wal ladzina amanu fa inna hasbalahumul ghalibun." Ya, wajibnya tentang mencintai semua rasul, ya, dan mata menolong para rasul dan menyelisih kelompok-kelompok atau al-hadab, hati-hati terhadap orang-orang yang membenci Rasul dan memusuhi mereka. Dalilnya mana? Wa may tawallallahu rasulahu, barang siapa yang beroyal kepada Allah dan Rasulnya, dan orang-orang beriman, walidina amanu, fa'inna hazballahumul ghalibun. Itulah golong Allah yang Allah akan berikan kemenangan untuk mereka. Mereka adalah orang-orang yang menang. Ya. Ini dalil bahwa gimana tentang wajib mencintai para Rasul dan Allah. Para rasul, ya, dan para nabi. Wa may tawallaw rasulahu, yang berloyal kepada Allah dan rasulnya dan orang beriman, itulah maka sungguhnya hizbullah mulghalibun, barang apa namanya golongan Allah, itulah mereka-mereka yang akan menang. Kemudian juga Allah sukan wal mu'minu ba'du awal mu'minu wal mu'minatu ba'du li auliya ba'd. Allah beriman laki-laki dan perempuan itu sebagai mereka adalah penolong bagi sebagai yang lainnya. Bukan penyolong ya, tapi penolong. Ya. Adalah saling bekerja sama, saling mencintai. Nah, orang beriman ini yang lebih level tinggi imannya adalah para rasul dan nabi. Jadi kalau tersebut orang beriman, para rasul masuk ke dalamnya secara pasti ya. Fatanaman al-aya wasfal mu'minin, ayat ini menjelaskan tentang sifat orang beriman, ya, saling mencintai antara mereka, saling membela antara mereka, antara satu bagian bagian yang lainnya, maka termasuk ke dalam mereka adalah para utusan Allah, yaitu para rasul, yang mereka adalah orang beriman yang paling sempurna iman. Dengan demikian, sesungguhnya mencintai para rasul dan wali itu, dan ya, fi qulubil mu'minin, dalam hati orang beriman adalah a'zam min mawalati ghairihi, yaitu lebih besar seharusnya dari prioritas mencintai selain mereka. Nabi para nabi itu lebih diprioritaskan dalam mana berloyal kepada mereka. Jadi ayat ini menjelaskan sifat orang beriman, ya, bagaimana pertolongan sama mereka atau bagian lainnya, termasuk ke dalamnya adalah mereka-mereka yang orang beriman yang paling sempurna imannya. Fa inna muwalahum wa mahabbatahum fi qulubil mu'minin. Sesungguhnya membela dan mencintai mereka adalah dalam hati orang beriman. Hiya a'zamu min walai ghairihim min al-khalqi li'uli makanatihim. Ya. Dan rasa loyal dan cinta kepada para wali, kepada para nabi dan rasul itu adalah, ya, lebih besar dari mencintai dan membela selain nabi dari para makhluk ini. Li'uli makanatihim fid din, karena tingginya kedudukan mereka dalam agama ini. Wa rafa'tu darajatihim, dan tingginya derajat keimanan mereka, ya, fil iman. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti, ya, dari memusuhi para rasul. Walidha hadzar Allah min mu'ati rusulihi. Allah peringatkan, ya, mewanti-wanti dari memusuhi para rasulnya. Ya, wa atafaha fi dzikri ala mu'adatillah wa malaikati. Bahkan Allah jadikan orang yang memusuhi para rasul dan nabi itu, Allah menyebutkan bagian dari musuh Allah dan para malaikatnya. Dan Allah gabung ini dalam sebuah ayat, ya, menunjukkan tentang kesamaan balasan dan beratnya balasan bagi orang. Orang yang musuh Allah berarti telah musuh para malaikat, orang yang musuh malaikat berarti musuh para rasul. Mana dalilnya surah Al-Baqarah ayat 98. Man kana aduwa lillahi malaikati wa rusuli. Barang siapa yang musuhi Allah, para malaikat dan rasul-rasulnya, wa Jibril wa Mikail, termasuk Jibril dan Mikail, fa inna Allah aduwwun lil kafir, sungguh Allah musuh bagi orang kafir. Di sini ada dua hal perkara di akhir ayat, musuh Allah, kemudian juga adalah dia adalah orang kafir. Barang siapa yang musuh Allah dan rasulnya serta para malaikat dan para rasulnya. Ini dalil yang mewajibkan kita untuk prioritas dan mencintai para rasul itu. Nah. Yang ketiga di sini, i'tiqad fadlihim ala ghairihi minan nas. Nah, perkara yang wajib lagi adalah bahwa nabi itu, rasul itu adalah manusia terbaik dari semua manusia. Nah, maka di sini terbantahkanlah anggapan seperti orang Rafidhah itu mengatakan wa inna li'matina manzilatun la tabulu malakum maqar wa la nabiyyu sal. Orang Qabaini seperti Qabaini mengatakan bahwa kedudukan imam-imam Syiah menurut mereka adalah lebih tinggi daripada apa yang tidak akan mungkin dikejar, tidak mungkin diraih oleh malaikat yang mulia dan juga para rasul yang diutus Allah. Nah, ini menunjukkan kesesatan mereka. Sedangkan kita harus i'tiqad mereka adalah sangat mulia di atas semua manusia, itu adalah para rasul. Wa annahu la yablu manzilatahum ahad min al-khalq, tidak akan mungkin seorang pun dapat meraih kedudukan yang telah Allah berikan kepada mereka bagaimanapun hebat ketakwaannya, ya, karena penunjukan sebagai nabi dan rasul adalah pilihan khusus hak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilih, ya. Jadi salah istifa'u min Allah adalah kerasulan itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakhtasu Allah biha man yasha. Lalu Allah khususkan, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari makhluk ini. Wala tunalu bil istihad wal amal. Dan itu tidak mungkin diraih dengan cara beristihad, bersungguh-sungguh dalam berusaha dan beramal. Yaitu menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi, tidak mungkin untuk diupayakan. Seperti sebagian orang berupaya untuk menjadi seorang rasul nabi dengan bersemedi, lalu dia mengatakan dapat pangsit. Ya, ini satu bagian yang menyalahi akidah yang benar. Bahwa mereka adalah manusia yang paling utama. Ya, tidak ada yang lebih mulia daripada Nabi dan Rasul dari manusia ini. Maka di sini tadi kita sebutkan batilnya pandangan orang Syiah Rafidho. Demikian pula sebagian orang-orang mengaku Sufi dari, ya, mereka mengatakan orang Sufi juga manzilatul nubuwah fi barzakhin, ya. Jadi mereka mengatakan kedudukan kenabian itu adalah di antara dua perkara. Fuwaiqur Rasul lebih tinggi dari Rasul wa dunal wali, tapi di bawah kewalian. Jadi mereka menempatkan wali dan Rasul di bawah wilayah. Nah, ini suatu kesesatan, ya, yang menyatakan bahwa kedudukan wilayah lebih tinggi daripada nubuwah. Taib. Kemudian, karena kenabian adalah salah yang Allah pilih orang-orang yang menyembahnya. Ya, Allah pilih siapa yang dihanakai dari hamba-hambanya. Tidak mungkin diraih dengan cara bil istihad wal amal, dengan cara sungguh-sungguh beribadah, beramal soleh sebanyak-banyak ingin jadi nabi. Tidak mungkin demikian. Bukan dengan cara semedi-semedi, berzikir 40 ribu, atau 400 ribu, atau 400 juta dalam kelambu. Tidak mungkin akan diraih manzilah kenabian itu. Jauh lebih tinggi dari manzilah karomah. Sebenarnya yang diyakini oleh orang, sebagian orang-orang sufi. Baik. Kenapa mereka dikatakan jauh lebih mulia? Karena mereka dipilih Allah SWT untuk mengemban risalahnya. Nah, tidak akan mungkin untuk mendapatkan kedua risalah itu, kenabian itu, dengan cara ya beristihad wal amal. Bagaimanapun rajinnya untuk beramal, ya, tidak akan mungkin. Baik. Mana dalil bahwa kenabian itu adalah rasul itu adalah pilihan dari Allah, bukan kemauan seseorang. Allah yastafi minal malaikati rusul wa minan nasi innallaha samiul alim. Allah yang telah memilih dari kalangan malaikat itu utusan-utusan dan juga dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi yang memilih mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Ibnu Mas'ud juga menyebutkan ketika di masa jahiliyah Allah telah marah kepada al-ard seluruhnya. Lalu Allah melihat siapa yang terbaik hatinya, maka Allah melihat adalah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Allah yang memilih sebagai pendukung rasul ini, para sahabat yang mulia yang berani. Ya, dilihat ini hati yang terbaik adalah para hati para sahabat Nabi, kata Ibnu Mas'ud. Jadilah mereka penolong Rasulullah SAW dalam berdakwah dan berjihad dan mengembangkan Islam. Right. Jadi tidak mungkin bisa kenabian itu untuk diproses dengan cara bagaimanapun untuk merapatkannya. Tapi itu adalah karunia khusus dari Allah SWT bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah berfirman, Allahu yastab, ini sudah kita sebutkan, ya Allah memilih dari kalangan mereka seorang rasul dan juga dari manusia. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Demikian firman Allah SWT, tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumin narfu darajati minan nasya. Demikianlah hujah-hujah kami berikan kepada Nabi Ibrahim atas kaumnya dan narfu darajati minan nasya. Ya. Allah meninggikan kedudukan hamba-hambanya Allah kehendaki. Ya. Narfu darajati minan nasya. Dikatakan demikianlah hujah-hujah telah kami berikan kepada Ibrahim atas kaumnya dan kami meninggikan derajat Allah akan meninggikan derajat kedudukan orang-orang dalam imannya siapa Allah kehendaki. Ila an qala ba'da dzikra ifatin kabira minal anbiya wal mursalin. Jadi dalam surah Al-An'am sebelumnya setelah yang kita sebutkan di awal pembahasan kita nama-nama para rasul yang terdapat dalam surah Al-An'am yaitu ayat berapa tadi? Dalam surah Al-An'am ini di mana terdapat sekitar 18 orang rasul di surah Al-An'am dari ayat 83 sampai 86. Sampai 86. Baik. Wa kullam faddalna ala ala, dan juga Allah jelaskan. Setelah Allah menyebutkan nama-nama para nabi-nabi itu, masing-masing kami keutamaan di atas alam yang lainnya, yaitu dari para manusia biasa dan juga jin. Allah beri keutamaan para nabi itu. Wa kullam faddalna, setiap nabi diberi keutamaan oleh Allah di atas manusia yang lain. Wa qad taqaddama naqlu hadza siyaq fil mabahth al awal min hadza fas. Telah jelaskan telah dinukil tentang pembicaraan ini di mabahsul awal dari fasal ini, yaitu dalam sub, ya, yang pertama dari pembahasan fasal ini. Kemudian sungguh juga menunjukkan tentang kemuliaan kedudukan para rasul yang tidak akan mungkin dikejar, diraih oleh seorang pun dari makhluk ini. Ya, tidak seperti yang dikatakan tadi oleh kita sebutkan orang Syiah yang mengatakan imam mereka lebih akhir para nabi, ataupun orang-orang sebagian kaum dari mutasawwifah, orang ahli sufi mengatakan bahwa kedudukan kenabian adalah ya waiku rasul lebih tinggi daripada kerasulan, tunal wali lebih rendah dari kedudukan wali. Ini adalah hal yang tidak benar sama sekali. Tidak ada yang menyai melebihi tentang kemuliaan para rasul. Nah, ini yang perlu kita yakin. Dari hadis Abu Hurairah yang bukan Bukhari Muslim, la yanbaghi li 'abdin an yaqula ana khair min Yunus Musa. Di sini larangan di mana Rasul mengatakan jangan seseorang, tidaklah pantas bagi seseorang mengatakan bahwa dia lebih baik daripada Yunus Ibn Mata. Nabi Yunus, karena Nabi Yunus dikisahkan beliau kena sanksi dari Allah SWT dengan dimakan oleh ikan, ya kan? Sekian malam beliau berada di perut ikan. Gitu. Karena beliau marah kepada kaumnya. Baik. Wa fi riwayat Bukhari wa Bukhari adalah man qala ana khair min Yunus Ibn Mata faqad kadzdzab. Ini peringatan Rasulullah SAW. Jangan sekali-kali merendahkan para nabi itu. Barang siapa mengatakan aku lebih baik daripada Nabi Yunus mata, sungguh dia telah bohong. Qala ba'du surah hadis, sebagian para pensyarah hadis menjelaskan, innahu qala hadza zajran, tujuannya untuk mengatakan itu adalah untuk peringatan dan larangan. Ya. Jadi kenapa Rasul mengatakan orang mengatakan aku lebih baik daripada Yunus mata, sungguh dia telah bohong. Ya, ini adalah untuk di mana Rasulullah SAW mengatakan itu sebagai tindakan pelarangan zajiran. Ayatakala hadun minal jahilin, ya, akan terbersih dalam hati benak seseorang dari orang bodoh, syai'an min hati martabi Musa, sesuatu yang akan merendahkan kedudukan Nabi Musa, ya, min ajli ma fil Quran, karena terdapatnya sebuah kisah dalam Quran yang mulia tentang kisah Nabi Yunus ini. Dan ulama telah menjelaskan bahwa apa yang telah berlaku, yang telah dialami oleh Nabi Yusuf, ya, tidaklah membuat menjatuhkan kehormatannya sebagai seorang nabi, ya, walau misqal zaratin wa sabata biji zarah. Tetapi wa khassa Yunus bi dzikri lamma dzakallahu min qissatihi, Allah khususkan menyebut Nabi Yunus telah menyebutkan tentang kisahnya dalam Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa dzannuni idz dzahaba mughadiban, yaitu Nabi dzannun ini maksudnya Nabi Yunus yang ketika dia pergi dalam keadaan marah, qazanna an lan naqdir alaihi, lalu yang menyangka bahwa kami tidak akan mampu menyatukan azab kepadanya atau memberikan teguran hukum padanya, fanada fi zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu Nabi Yunus ketika dimakan oleh ikan dalam perut ikan beliau bertobat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada berhak disembah kecuali engkau maha suci ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku adalah orang-orang yang banyak melakukan perbuatan kezaliman. Fastajabna lahu, kata Allah, lalu kami jawab panggilan perkenankan permintaannya, wa najainahu, dan kami selamatkan dia minal ghammi, daripada kegelisahan, daripada ketenggelam, ya, Allah selamatkan Nabi Yunus dari ketenggelaman minal ghammi. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian pula kami selamatkan orang-orang beriman, ya. Ayat mulia ini mengisahkan tentang sebuah kondisi yang dari Nabi Yunus, ya, Allah mengisahkan. Dan ketika Zun dan Nun, yaitu Nabi Nun ini maksudnya adalah Nun ini nama ikan yang memakan Nabi Musa. Ya. Ketika pergi dalam keadaan marah, lalu dia mengira bahwa kami tidak akan mampu memberikan teguran, ya, nakdirlahi atau memberikan kekuatan kepadanya, lalu dia memanggil, ya, berdoa kepada Allah dalam keadaan, ya, dalam kondisi yang gelap dalam perut ikan, mengatakan bahwa tiada yang berhak disembah kecuali engkau, wahai Allah, maha suci engkau, sungguh aku adalah termasuk orang zalim. Maka Allah katakan, lalu kami jawab doa Nabi Yunus itu, dan kami selamatkan dia dari ketenggelaman, atau dari kesusahan, minal ghammi, dan dari kesusahan, dalam perut ikan itu, diselamatkan. Wa kadzalika nunjil mu'min, demikian kami selamatkan pula orang beriman. Jadi ini, Allah kisahkan tentang kisah Nabi Yunus, kemudian Allah juga memberikan keutamaan di sini, menunjukkan orang beriman juga sama, di mana Allah akan memberikan ke lapangan seketika mereka dalam kesulitan. Firman Allah Subhanahu wa taala bahwa sungguhnya Yusuf, ya, Allah memuji Nabi Yunus dan menyebutkan di antara rasul, wa inna Yunus laminal mursalin, sungguh Nabi Yunus ada bagian di antara rasul-rasul yang diutus Allah. Yang keempat, perkara wajib yang harus kita lakukan terhadap para rasul adalah meyakini berbeda-bedanya keutamaan antara mereka. Mereka bukan sama kedudukan kemuliaan mereka, tapi Allah mengutamakan sebagai mereka sebagai yang lainnya. Ini berdasarkan firman Allah SWT dalam ayat yang begitu juga. Di antara firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 253. Tilka rusul fadlana ba'un ala ba'din Minhum man kalam Allah wa rafa'a ba'dhum darajat. Itulah para rasul yang kami telah beri keutamaan sebagai mereka atau sebagai yang lainnya. Yang di antara mereka ada orang yang Allah bicara kepadanya, wa rafa'a ba'dhum darajat, wa rafa'a ba'dhum, dan sebagai mereka Allah tinggikan kedudukannya. Berkata Imam Tabari dalam menjelaskan ini adalah, ya, Allah Subhanahu wa taala yang mulia, ya, zikruhu, kemuliaan sebutannya, haula rusuli, ya, maksudnya adalah mereka-mereka yang utusanku, fadhaltu bihim ala man telah aku beri keutamaan untuk mereka di atas sebagian lainnya. Ya. Fakalamtu ba'dahum ka Musa. Di antara mereka Rasul-Rasul ada yang aku berbicara kepadanya seperti Nabi Musa. Wa rafa'tu ba'dahum darajat ala ba'dil bil karamati wa raf'il manzila. Dan sebagian mereka Allah tingkatkan derajatnya. Ya, ala ba'dil, dari sebagian atas sebagian lainnya dengan kemuliaan dan ketinggian dudukannya. Maka fa inzalu kullu wahid minhum manzilatahu fil fadl wa raf'ah bihasbi dilalatin nusus min jumlati huquqihim al ummah. Menempatkan posisi mereka-mereka dalam kemuliaan sesuai yang Allah terangkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah merupakan adalah bagian dari hak-hak mereka yang harus ditunaikan oleh umat ini. Ya. Maka menurunkan fa inzalu kullu wahid minhum manzilatahu, menempatkan masing-masing mereka pada posisinya masing-masing dalam keutamaan dan kemuliaan sesuai dengan dalil-dalil yang ditunjukkan oleh nas-nas, ya, dari menjelaskan tentang hak-hak mereka di atas umat. Nah, itu perkara keempat, meski bahwa mereka itu tidak sama kemuliaan mereka bertingkat-tingkat atas kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Yang kelima adalah bahwa mengungkapkan salawat dan salam ketika jemaah faqad amara Allah bidzalika wa akhbara bi ibtihi as-sana' al-hasan ala rasulihi wa tasimul umam alaihim min ba'dihim. Mengucapkan salawat dan salam untuk mereka. Semoga Allah telah memerintahkan hal demikian dan menyuruh, ya, wa akhbara bi ibqaihi as-sana' al-hasan. Menyuruh untuk memuji dengan pujian yang baik terhadap para rasul tersebut. Wa taslimul umam alaihim min ba'dihim. Ya, kemudian juga salam para umat terhadap mereka pada setelah mereka. Hal ini Allah tegaskan dalam firman-Nya, wa tarna alaihi fil akhirin. Ya, maksudnya kami sebutkan, kenangkan tentang kebaikan-kebaikannya atas generasi-Nya, tentang kebaikan-kebaikannya. Kami kenangkan kebaikannya, ya. Salamun alaihi fil alamin, tentang kisah-kisah kehebatan Nabi Nuh di tengah-tengah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Demikian pula Allah tinggalkan sebutan indah, nama baik, ya. Tentang Nabi Ibrahim, salamun ala Ibrahim, keselamatan akhlaknya, kehormatan Nabi Ibrahim, ini pula keselamatan, kemuliaan Nabi Nuh, Allah jelaskan kepada generasi-generasi berikutnya. Dan juga Allah sebutkan tentang Nabi Musa dan Harun, wa tarakna alaihima fil akharin, Allah kisahkan, Allah sisakan, Allah kenangkan sebutan mereka berdua, salamun ala Musa wa Harun, ya, salamun maksudnya, sekejahteraanlah untuk Nabi Musa dan Harun, salamun ala Ibrahim, kesejahteraan untuk Nabi Ibrahim. Salamun ala Nuhin al-alamin, kesejahteraan untuk. Ini salam-salam yang Allah ungkapkan untuk para rasulnya. Ya. Salam kesejahteraan untuk Nabi Nuh, salam kesejahteraan untuk Nabi Ibrahim, keselamatan, kesejahteraan untuk Nabi Musa dan Harun. Ya. Kemudian Allah juga tegaskan, wa salamun alal mursalin. Ya. Kesejahteraan, kemuliaan atas para rasul. Jadi, di sini adalah keselamatan, jadi ungkapan dari Allah SWT tentang syariat mengungkapkan salam untuk para rasul tersebut. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, kata al-firman Allah SWT, salamun ala Nuhin fil alamin, kesejahteraanlah untuk Nuh di tengah-tengah alam, di segala alam, di tengah alam, di fil alamin, di tengah-tengah kehidupan manusia, di tengah-tengah alam ini, mufassiran ma abqa alaihi, yaitu penafsiran terhadap apa yang Allah sisakan atasnya, min zikri jamil, penyebutan yang baik, wasana al-hasan, pujian yang baik, annahu yaslamu alaihi jami'at tawaif, annahu yuslamu alaihi jami'at tawaif, namana diarbuti keselamatan keutamaan mereka, yaitu setiap kelompok memberikan ucapan keselamatan untuk mereka, ya, yuslamu alaihi jami'at tawaif. Waqad nakala Imam Nawawi, dan Imam Nawawi telah menukil ijma' ulama tentang bolehnya mengucapkan salawat dan salam untuk para nabi-nabi, dan bahkan mengatakan sangat dianjurkan. Maka sering kita dengar para ustaz, Ibrahim alaihissalam, Yusuf alaihissalam, itu ungkapan tentang ini, yaitu yang kelima adalah mengucapkan salam untuk mereka, mendoakan mereka, memuji mereka, dan seterusnya. Kemudian ya, nukil nih di sini dari Imam Nawawi, para ulama membolehkan ya mungkin salat salam untuk para nabi-nabi sebelumnya. Ajmu ala salati al Nabi Muhammad SAW, dan mereka juga sepakat untuk mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad SAW. Wakadzalika ajma'a amaya tadu bihi, dan kumpulah telah berjimat orang-orang yang bisa diambil pendapatnya ala jawazih ala sayyidil anbiya, untuk melakukan hal yang sama bagi nabi-nabi yang lain, dan kemudian pula para malaikat istiqlalan ya secara tersendiri. Wa amma ghairul anbiya, adapun selain para nabi, fal jumhur ala annahu la yusalla alaihim ibtidan, tidaklah dikatakan mereka ungkapan salawat dan salam secara menyendiri di awal, tetapi selain mereka adalah ya mada tabaan, mengikuti ya. Ya. Fahai dha'ifatun mimma yajibur lirus, ini adalah beberapa penjelasan, beberapa bagian ya yang dapat dijelaskan tentang hal yang kewajiban wajib orang Islam, seorang mukmin, tentang yang harus menunaikan hak para rasul di tengah-tengah umat ini, yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga dikukuhkan oleh pendapat para ulama. Itulah ya beberapa penjelasan yang berkenaan dengan perkara-perkara wajib dalam mengimani para rasul. Terakhir, ini sedikit biar tidak tanggung, insyaAllah pada kajian yang akan datang kita bahas tentang khasais nabiina, keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan atau keistimewaan yang dimiliki Nabi kita Muhammad SAW. Sebelumnya ada juluk ulul azmi, yaitu tentang nabi-nabi yang paling mulia. Jadi kita akan sebutkan di antara manusia yang paling mulia semua, para jin semua, bahkan para malaikat, ulama mengatakan mulia adalah para nabi. Ya. Kemudian para nabi itu dan rasul, mulianya rasul. Di para rasul yang mulia lagi adalah ulul azmi, nasikul azmi. Karena tadi sudah kita jelaskan bahwa para nabi itu bertingkat, ya, berlevel-level kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Maka ulul azmi, sebagian ulama ada mengatakan mereka itu ada lima orang, yaitu nabi siapa? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Ada pula yang mengatakan bahwa sebagian ulama mengatakan semua nabi itu disebut ulul azmi. Nah. Ulul azmi narusulhum. Ya. Yang disebut ulul azmi dari para rasul itu adalah mereka zul hazmi was sabri, orang yang besar perjuangannya, yang semangatnya tinggi, perjuangan yang besar, dan juga kesabaran yang besar. Ada dua. Yang penting, kesungguhan yang besar dari diri mereka dalam menegakkan wahyu, menyampaikan wahyu, ya berjuang, demikian juga kesabaran yang luar biasa yang mereka lihat, yang mereka alami, ya yang mereka lakukan dalam berdakwah tersebut. Kita lihat Nabi Nuh betapa susahnya beliau berdakwah, hampir 1000 tahun, tiada yang beriman kecuali sedikit. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi dalam kisah beliau. Nabi Ibrahim juga demikian susahnya beliau menegakkan agama tauhid. Demikian Nabi Musa, demikian Nabi Isa, dan akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah fasbir kama sabara ulul azmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk bersabar seperti sabarnya ulul azmi. Ya. Ulul azmi orang yang punya semangat besar, ya. Kemauan tinggi, itu ulul azmi punya kemauan yang tinggi. Fasbir kama sabara. Jadi memang kesabaran juga dalam mencapai keinginan yang besar, perjuangan besar harus disebareng dengan ya sebanding dengan kesabaran. Maka maksud dari ulul azmi adalah rasul yang paling unggul, yang paling besar pengorbanannya dan juga yang paling tinggi kesabarannya. Nah, ini pengertian ulul azmi. Para ulama berbeda pendapat tentang mereka. Faqila al murad bi ulul azmi ya hum jami'ur rusul. Sebagai mereka ada mengatakan masuk ulul azmi semua rasul, maksud ulul azmi. Ya. Wa man fi qouli ta'ala minar rusul ya habis kama sabara ulul azmi minar rusul di situ bukan untuk sebagian rasul tapi libayani sih sebagaimana sabarnya para rasul dan begitu itu. Berkata Ibnu Zaid, seorang ahli tafsir di kalangan tabi'in, menyatakan kullur rasul, yaitu semua rasul. Kanu ulul azmi, semua rasul ada ulul azmi, wa lam yab'athillahu nabiyyan illa kana za azmin, tidak ada nabi pun diutus Allah kecuali dia punya apa namanya? Azm, ya, kemauan yang besar, ya. Wa hazm, perjuangan yang besar. Wara'in, dan juga keinginan apa nama pendapat yang luar biasa, wa kamal akal, dan juga kesempurnaan dari pemikiran dan akal mereka. Ada lagi ulama mengatakan ulul azmi itu lima, itu adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibn Abbas, menjelaskan ulul azmi minar rasul, ya. Ulul azmi dari kalangan rasul itu adalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Nuh, Nabi Nuh, wa Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Musa, Nabi Musa, wa Isa, dan Nabi Isa. Ini perkataan dari Ibnu Abbas menyebutkan ulul azmi itu ada lima, itu Nabi kita, kemudian Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Dan ini juga yang dikatakan oleh sependapat dengan hal ini juga, yaitu Mujahid, atau di kalangan tabi'in Al-Khurasani, dan kebanyakan dari para ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang terakhir, ini dari kalangan umat ini, dari para ulama-ulama. Dan mereka berima telah Allah sebutkan secara beruntun di dalam dua tempat dalam Al-Quran, yang namanya kabar lima ini. Ya, dengan inilah dalil-dalil pendapat mengatakan bahwa ulul azmi itu bukan semua rasul, tapi hanya lima orang ini, karena terdapat dosa al-azab, umpamanya pemenang Allah subhanahu wa ta'ala, wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum, ketika kami mengambil dari para nabi-nabi itu perjanjian mereka, wa minkah, dan di engkau, dari engkau, wa min Nuhin, dari Nuh, Ibrahim, Ibrahim, wa Musa, wa Isa. Jadi di sini ada lima, wa Isa bin Maryam. Ya Allah telah mengatakan ketika kami mengambil para nabi-nabi, perjanjian mereka, dan dari engkau, dari Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa, anak Maryam. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidh, kami telah mengambil dari mereka, yaitu perjanjian yang sangat kokoh. Jadi para nabi itu telah membuat janji dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu yang diwahyukan kepada mereka. Yang kedua, terdapat penyebutan ulul azmi dan surat Syura ayat 13, syara'a lakum minad din, Allah telah mensyariatkan untuk kalian dari agama, mawasabihi, yang telah diwasiatkan, yang telah diwahyukan kepada Nabi Nuh, walidina haina ilaika, kata Allah, yang kami wahyukan kepada engkau Muhammad, wa mawasabihi Ibrahim, dan apa yang diwasiatkan dengannya Nabi Ibrahim, dua, Musa wa Isa, ya, wahina ilaika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada terdapat lima para rasul yang disebut dengan ulul azmi. Disiarkan bagi kalian dari agama ini apa yang diwasiatkan dengannya Nabi Muh, walidina auhaina ilaika, dan apa yang kami wahyukan kepada engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa wasabihi Ibrahim, dan apa yang diwasiatkan dari Nabi Ibrahim, ya, wa Musa wa Isa, Nabi Musa dan Nabi Isa. An akhimuddin wa tatafarraqu bi, hendaklah kalian menegakkan agama ini, jangan kalian berpecah belah di dalamnya. Itulah yang dikatakan, ini artinya haram berpecah belah dalam agama ini merupakan syariat para ulul azmi. Berkata para ulama mufassirin menyebutkan kekhususan, ya, sisi kekhususan buat mereka, ya, untuk memberitahu bahwa mereka adalah memiliki kelebihan, keutamaan, kemuliaan, ya, karena mereka adalah min ashab syari'an masyhurah, karena mereka adalah dari pembawa syariat yang sangat masyhur dari kalangan ulul azmi minar rusul, dari kalangan ulul azmi dari para rasul. Wa ulail khamsah afdhar rusul, mereka yang lima ini adalah, ya, tadi sya'd afdhar rusul yang telah disebutkan. Wa khiyar bani Adam, dan anak cucu Adam yang pilihan. Dari Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah berkata, khiyar walida Adam khamsatun, ya. Sebaik-baik kan Adam itu ada lima, Nuh, Ibrahim, wa Isa, wa Musa, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairuhum, dan di ulul azmi yang terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil tentang keutamaan bahwa Nabi Muhammad SAW di afdal semua rasul adalah berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang Imam Bukhari, ana sayyidu walidi Adam yaumal qiyam wa alu ma yanshaqu anhu al-ard qabru wa awal syafi'in wa alu musyaffa. Aku adalah apa hulu anak cucu Adam, ya, pada hari kiamat, dan orang yang pertama dibukakan kuburnya, dibangkit dari kuburnya, dan orang pertama diberi syafaat dan mendapat syafaat. Itulah beberapa penjelasan yang dapat kita jelaskan tentang beberapa perkara-perkara yang harus kita kena imani yang berkenaan dengan bimbingan para rasul. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, berikut kita masuk ke sesi tanya jawab. Insyaallah pada perjumpaan yang akan datang itu kita akan membahas itu tentang khasais Nabi Muhammad SAW. Sedikit informasi untuk Kamis sore dan juga Sabtu pagi pekan depan. Saya minta izin, ada halangan, ya, untuk izin, ada halangan, jadi untuk pekan depan ada halangan, jadi sore Kamis dan pagi Sabtu pekan depan kita istirahat sejenak, ya, insyaAllah pekan berikutnya kita lanjutkan pembahasan kita dengan membahas itu khasais nabiyina, yaitu kekhususan-kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan hak-haknya di atas umatnya. Jadi hak-hak Nabi kita tunaikan apa saja. Ya. Kemudian juga bagaimana maksud dari melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, apa pula penjelasannya. Ini insyaallah kita akan jelaskan setelah pekan depan. Ya, pekan depan kita istirahat sejenak. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kita persilakan dari admin jika ada pertanyaan masuk melalui chat di Zoom, silakan. Ini ada pertanyaan yang masuk melalui nomor chat kajian live, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah menjaga antum sekeluarga. Amin. Ana izin bertanya, Ustaz. Satu, Ustaz, adakah pengaruh harta haram terhadap pertumbuhan dan kesolehan anak? Ya, bisa saja. Ya, bisa. Ya, anak-anak yang mungkin dibesarkan dengan harta yang haram, ya, di antaranya hal-hal yang biasa mengganggu adalah akhlak mereka, ya, susah mendidik mereka, karena jelas efek dari haram itu pasti berefek, ya, terhadap akhlak dan tingkah laku anak-anak kita. Maka usahakan, ya, jika telah terlanjur, bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenarnya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dan Allah memberikan kita keturunan-keturunan yang soleh. Ini ada pertanyaan di luar tema. Berikutnya pertanyaan, apakah ada hadis sahih tentang sifat fisik Nabi Isa alaihissalam? Apakah sesuai dengan digambarkan orang-orang Nasrani? Ya, ada beberapa dalil tentang menyebutkan sifat fisik beliau. Ya. Yang lebih jelas adalah bagaimana sifat fisik beliau ketika nanti turun, ya, dalam keadaan seperti orang baru selesai mandi, kemudian beliau diapit dua orang malaikat dan turun dengan digandeng oleh malaikat dengan sayapnya. Dan Ustaz, apabila bersyahadat dengan menambah nama-nama Nabi lain setelah mengucapkan Nabi Muhammad SAW, apakah syahadat tetap sah? Ya, salah, karena syahadat itu syahadatin, ya. Kecuali orang Nasrani mengakui bahwa aku mengakui Isa itu adalah Allah, ya, dan hamba Allah. Itu ketika orang Nasrani masuk Islam. Tetapi untuk seorang masuk Islam cukup mengucapkan kalimat syahadat, dua kalimat syahadat saja. Bagaimana kedudukan Khidir di antara para nabi dan rasul? Nah, yang rajih dari para pelapat ulama sebenarnya dirajikan oleh Ibn Hajar Asqalani, Khidir adalah nabi. Maka ini yang kita katakan tadi, kalau kita katakan yang 25 yang terdapat nas Al-Qur'an, namun ada dalil-dalil lain yang menjelaskan nabi-nabi yang lain, yaitu seperti Nabi Khidir, kemudian Yusha' bin Nun, kemudian Uzair umpamanya. Ya, sebagian ahli tafsir menyebutkan, ya, qalat ilayhi Uzair bin Allah, Uzair itu adalah nabi. Maka berarti jumlah nabi dan rasul, ya, ya, adalah sekitar 28 orang sesuai yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika terdapat manusia yang dapat berkomunikasi dengan binatang, apakah bisa dikatakan memiliki kelebihan seperti Nabi Sulaiman? Iya, itu mukjizat Nabi Sulaiman. Maka itu keistimewaan yang Allah kan dalam Al-Qur'an tadi, ya. Itu bukan kebetulan, memang Allah yang berikan kemampuan mukjizat itu kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman mengerti apa yang diucapkan oleh burung tersebut, ya. Apa yang diucapkan oleh burung tersebut dan atau binatang tersebut. Nabi Sulaiman juga diberi oleh Allah SWT mampu mengendalikan jin sehingga jin menjadi, ya, petugas-petugas pekerja-pekerja yang ada di masa kerajaan beliau. Itu adalah kemujizatan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Tidak ada? Baik. Demikian, jika tidak ada pertanyaan untuk jumpa kita kali ini, cukup sampai sini dulu. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak atas segala kehadiran. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.